sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakitiku? Lelah hati ini meyakinkanmu, cinta ini membunuhku. Bagaimana caranya untuk meruntuhkan kerasnya hatimu? Dengan sikapmu, tak sadarkah kau telah menyakiti?